Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruhu. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqullu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum man yuti Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kita untuk meneruskan pembacaan kitab Kashf Syubhat yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Sebagaimana kita sebutkan bahwa buku ini yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan syubhat-syubhat atau kerancuan-kerancuan yang dimunculkan oleh orang-orang musyrikin ataupun orang-orang yang di dalam kebimbangan tidak mengetahui al-haq, demikian juga batil. Dan sebagaimana sering kita sebutkan bahwa penyakit ataupun marad yang menimpa Bani Adam itu bisa berupa syahwat ataupun syubhat. Syahwat yang berkaitan dengan hawa nafsu, sedangkan syubhat berkaitan dengan pemikiran. Dan buku ini menyebutkan tentang menyikap syubhat-syubhat, membongkar syubhat-syubhat, kemudian menjelaskan jawaban yang benar. Pada pertemuan terlewat kita masih di dalam pembahasan yang panjang di pasal yang ke-12. Dan kita akan menyebutkan pada kesempatan ini dari jawaban-jawaban yang beliau sebutkan, ini jawaban yang terakhir, jawaban yang ke-7, tentang syubhat mereka. Ya ini man zama anna man adda ba'da wajibat ad-din. Ini syubhat mereka bahwa sungguhnya seseorang apabila sudah melaksanakan sebagian dari kewajiban-kewajiban agama, la yakunu kafiran, tidak akan kafir. Mereka menyangka kalau sudah sholat, zakat, puasa, ataupun haji, rukun Islam dia lakukan semuanya, syahadat, atau bahkan rukun iman dia lakukan juga umpamanya, ya, kemudian sebagian tidak dilakukan, umpamanya, ya ini walau atam imayuna fi tauhid. Walaupun mendatangkan dengan suatu yang meniadakan tauhid, tidak akan kafir. Pendapat mereka demikian. Jadi seorang kalau sudah sholat tidak akan kafir, atau bahkan sudah haji maka tidak akan kafir. Walaupun mendatangkan sesuatu yang meniadakan tauhid, hal-hal yang bisa membatalkan keislaman. Maka bagi mereka, sebagian pendapat mereka atau sebagian mereka berpendapat tidak akan kafir. Ya demikian. Kemudian disebutkan wa adillatu dzalika bitafsil, dan jawabannya itu secara rinci. Disebutkan beberapa jawaban dan kita akan masuk jawaban yang ke-7. Bahwa seorang walaupun dia melakukan sebagian kewajiban agama, kalau kemudian mendatangkan sesuatu yang meniadakan tauhid, kafir. Ya, ataupun semua dia lakukan kewajiban agama umpamanya, kemudian dia melakukan sesuatu yang meniadakan tauhid, jatuh kepada syirik akbar, maka kafir. Ini akan disebutkan di jawaban yang terakhir nanti insyaallah. Dan nanti kita akan sebutkan jawaban yang telah lewat ya di akhir insyaallah dari pembahasan kita ini. Kita masuk apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala di jawaban yang ke-7. Dari subhan yang tadi kita sebutkan, yang mereka sebutkan bahwa seorang kalau sudah melakukan kewajiban tidak akan kafir walaupun melakukan perbuatan-perbuatan kesyirikan. Qala rahimahullah taala, sebutkan di sini di halaman 82. dengan syarah Syaikh Utsaimin rahimahullah taala. Setelah sebelumnya disebutkan ya jawaban yang ke-6, ini apabila kemudian orang yang melakukan perbuatan syirik setelah dia bersyahadat, demikian juga melakukan kewajiban-kewajiban, maka tidak kafir. Lalu apa manfaatnya? Para ulama buat bab di dalam masalah fikih, hukum murtad, hukum orang yang murtad. Ini telah dapat pembahasannya. Berikutnya disebutkan di sini jawaban yang ke-7. Uyaqalu aidan, dan dikatakan juga alladzina qala Allahu fihim, orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berkata kepada mereka, ya turun ayat dengan sebab perbuatan orang-orang munafik. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menyebutkan di dalam Al-Qur'an, menurunkan ayat tentang perbuatan mereka orang-orang munafik. Syaikh Utsaimin pernah menyebutkan hadza jawabu sahabi. Ini adalah jawaban yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di surat At-Taubah ayat yang ke-74. Yalifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Mereka bersumpah dengan nama Allah, ma qalu, bahwa mereka tidak mengatakan kalimat-kalimat kufur. Ini orang-orang yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka orang-orang munafik. Mereka bersumpah bahwa mereka tidak mengatakan kalimat kekufuran. Walaqad qalu kalimatal kufri, padahal mereka telah mengatakan kalimat-kalimat kekufuran. Wa kafaru ba'da islamihim, dan mereka menjadi kafir setelah keislaman. Ini menunjukkan apa? Mereka sudah bersyahadat. Mereka juga bahkan sholat bersama dengan Nabi, bahkan berperang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi mengucapkan kalimat kekafiran. Wa kafaru ba'da islamihim, mereka kafir setelah keislaman mereka. Ini jelas bahwa seorang tidak aman untuk terjatuh kepada kesyirikan, tidak aman untuk terjatuh kepada kekafiran, walaupun sudah melakukan sebagian perintah Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan melakukan kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kemudian mengucapkan suatu kalimat yang kemudian di situ kalimat itu merupakan kalimat kekufuran, maka bisa kafir. Kemudian disebutkan di sini oleh Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, "Ama sami'ta Allah kafarahum?" Tidakkah engkau mendengar bahwa Allah Subhanahu wa taala mengkafirkan mereka? Bi kalimatin ma'akonihim, dengan suatu kalimat, dengan suatu kata, bersamaan keadaan mereka itu fi zamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa jahiduna mahu wa yusalluna, mereka berjihad bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di perang Tabuk, nanti disebutkan. Wa yusalluna, mereka juga salat. Wa yuzakuna wa yahujjuna, mereka juga haji. Demikian juga membayar zakat. Wa yuwahhiduna, juga mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun juga melakukan hal-hal yang membatalkan apa, tauhid. Jadi keadaan mereka seperti ini, Islam di zaman Nabi, berjihad bahkan salat, tapi telah mengucapkan kalimat kekufuran, maka dihukumi oleh Allah Subhanahu wa taala kafir. Kan jelas ini, jawaban ini jelas sekali. Ini yang pertama. Wa kadzalika alladzina qala Allahu fihim, demikian juga orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang mereka ini, qul, katakan, abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastaziun. Katakan, apakah dengan Allah Subhanahu wa taala dan dengan ayat-ayatnya dan dengan rasulnya kuntum tastaziun, kalian mengejek. Ini juga ya, mereka mengejek agama Allah Subhanahu wa taala, mengejek rasulnya, mengejek ayat-ayatnya, mengejek ya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan sebab itu mereka kafir. Yang kisahnya secara ringkas yaitu mereka waktu itu ketika pulang dari peperangan mengatakan tidak ada yang lebih penakut dari Qur'auna hadza, dari para pembaca Al-Qur'an kita ini, yakni Nabi dan para sahabatnya. Demikian juga ajbanu indaliqa, yang paling penakut ketika menghadapi musuh. Demikian juga wakbaru butunan, paling besar perutnya, paling banyak makannya, rakus, semisal itu. Ini kalimat-kalimat mengejek. La ta'tadiru, kemudian Allah sebutkan, jangan kalian mencari udur. Qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Ini menunjukkan apa? Walaupun mereka juga berperang, juga sholat dan sebagainya, ternyata kafir. Ini jawaban-jawaban seperti ini sebenarnya jelas sekali bahwa seorang yang telah mengucapkan syahadat umpamanya, demikian juga melakukan puasa, melakukan sholat, tidak aman, bisa terjatuh kepada kekafiran, tidak maksum. Ya, maka beliau mengatakan, saya Muhammad bin Abdul Wahab, bahwa illadzina sarahallahu fihim, maka mereka ini yang Allah Subhanahu wa taala jelas menjelaskan tentang mereka, annahum kafaru ba'da imanihim, sungguh mereka itu kafir setelah keimanan mereka, wa hum ma'a rasulillah sallallahu alaihi wasallam, padahal mereka bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk, di perang Tabuk. Qalu kalimah, mereka mengucapkan kalimat dzakaru annahum qaluha ala wajhi al-mizah. Ya, ini qalu, mereka mengucapkan kalimat dzakaru, yakni mereka para ulama menyebutkan sesungguhnya mereka mengucapkannya dari sisi al-mizah, al-mazhi, main-main saja. Ya, sebagian ulama mengatakan mereka ini mengucapkan karena main-main saja. Itu pun apa membuat mereka keluar dari agama Islam. Fata amal hadhihi syubhah, maka perhatikanlah syubhat ini, kerancuan ini, ya. Perhatikan. Wa yaqulum, yaitu ucapan mereka apa? Ya, yang telah lewat juga. Di sini boleh ulangi lagi. Tukafiruna minal muslimin unasan yasyadun an la ilaha illallah. Kenapa kalian mengkafirkan dari kaum muslimin, dari orang-orang, ya, unasan, orang-orang yang mereka telah bersyahadat an la ilaha illallah, bahwa tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah. Kenapa kalian mengkafirkan dari kaum muslimin, ya, orang-orang yang mereka ini, kaum muslimin ini bersyahadat, sudah bersyahadat la ilaha illallah. Wa yusalluna, mereka juga puasa. Wa yasumuna, mereka juga berpuasa. Jadi mereka sholat, mereka juga berpuasa. Tsumma ta'ammal jawabah. Kemudian perhatikan jawabannya tadi, jelas, ya, dari apa yang tadi disebutkan dari ayat, ya, ini bukan oleh beliau tadi. Fa innahu, maka sesungguhnya dia ini jawaban ini min anfa'i ma fi hadhil awraq, termasuk di antara yang paling bermanfaat dari apa-apa di dalam lembaran-lembaran ini. Ya, tadi. Ya, ini jawabannya berarti apa? Orang-orang yang bersama dengan Nabi saja, berjihad juga, kemudian sholat juga bersama dengan Nabi, mengeluarkan suatu kalimat kekufuran, kafir dengannya dengan sebab itu. Apalagi orang-orang yang belakangan. Kalau kemudian mereka yakni mengucapkan kalimat-kalimat kekafiran atau bahkan mengejek dalam bentuk main-main saja, itu pun bisa kafir. Maka ini untuk kita memperhatikan permasalahan ini. Ya, nanti beliau akan sebutkan juga kisahnya tentang orang-orang Bani Israel yang bersama dengan Nabi Musa alaihissalam. Adapun ayat tadi, ya, jadi kesimpulannya tadi apa? Bahwa orang-orang yang bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang munafik yang bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka bisa menjadi kafir dengan sebab tadi, dengan sebab mengucapkan kalimat kekafiran atau mengejek agama, walaupun dalam bentuk main-main. Ya, oleh karena itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa tidak aman seseorang yang dia itu sudah bersyahadat dari terjatuh kepada kesyirikan. Demikian juga bukan berarti seorang kalau sudah bersyahadat, sudah sholat, kemudian tidak dikafirkan. Ya, demikian. Buktinya apa? Bahwa Allah SWT mengkafirkan mereka ini tadi. Disebutkan di dalam Asbabun Nuzul ayat yang ke-74 dari yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di surat At-Taubah ayat yang ke-14. Ini disebutkan di situ ada sebab nuzulnya. Semoga Syekh Mubil Allah Ta'ala di Sahih Al-Musnad asbab nuzul. Ya limuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimat al-kufri wa kafaru ba'da islami. Kisahnya bagaimana? Sebutkan oleh Imam Ibnu Jarir. Juga disebutkan juga oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Dan Ibnu Katsir disebutkan oleh para ulama, beliau banyak mengambil dari apa yang dibawakan oleh Ibnu Jarir atau dari di dalam tafsirnya. Ya, demikian. Jadi tafsir Ibnu Katsir itu ibarat ringkasan dari tafsir Ibnu Jarir dengan tambahan yang dibawakan oleh Ibnu Katsir juga. Dan mereka menyebutkan Bahwa di antara tafsir yang paling bagus adalah tafsir Al-Qur'an Al-Azim, tafsir Ibnu Katsir ini. Dan itu ibarat apa tadi? Ibarat dari apa yang beliau ambil dari tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Paham? Ini menunjukkan juga ulama itu mengambil manfaat dari buku-buku sebelumnya. Kemudian juga menambahkan, kemudian juga meneliti, mengoreksi yang ada. Soal Ibnu Jarir rahimahullah taala beliau menyebutkan sanadnya. Ya, karena termasuk ulama-ulama yang mempunyai apa? Mempunyai sanad hadis. Dan sanad adalah sahih. Hadatsani Ayyub bin Ishaq bin Ibrahim, qala hadatsana Abdullah bin Raja, qala hadatsana Israil, an Simak an Sa'id bin Jubair. An Ibn Abbas, jadi sahabat Abdul bin Abbas radhiyallahu anhu, qala beliau mengatakan. Ya, ini kisahnya. Kemudian turun ayat tadi kita baca kan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan fi dhil sajarah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau duduk di naungan pohon, di bawah pohon. Faqala, kemudian beliau mengatakan, "Innahu sayatikum insan." Sesungguhnya akan datang kepada kalian seseorang, bayang duru ilaikum bi aini syaitan. Dia akan melihat kepada kalian, ini wahai para sahabat, dengan mata syaitan. Mata syaitan, mata seperti mata syaitan kebencian semisal itu. Fa idza jaa fala tukallimuhu. Apabila dia datang maka jangan kalian mengajak bicara dia. Kemudian disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Falam yalbus antala'a rajulun azraq." Maka tidak lama kemudian muncul seseorang azraq. Azraq ini biru. Ya, mungkin matanya atau semisal itu. Ya, tiba-tiba datang seorang, benar datang seseorang ya yang azraq. Pada ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil dia, faqala. Kemudian beliau mengatakan, "Ala ma tasdamuni? Anta wa ashabuka? Alama, atas apa? Engkau mencerca aku, demikian juga sahabat-sahabatmu. Kenapa kalian mencerca aku?" Ya. Mencerca ini kalimat yang jelas, ya mencela. "Kenapa kalian mencela aku?" Ya. "Engkau dan sahabat-sahabatmu." Kemudian disebutkan oleh Ibnu Abbas, "Fantalaqa ar-rajul." Maka laki-laki ini pun pergi dia. Baca biasabi dan datang dengan membawa sahabat-sahabatnya. Fahalahu billah maqalu. Mereka bersumpah dengan nama Allah bahwa mereka tidak mengatakan kalimat tersebut. Wa ma fa'alu hatta tajawasa anhum. Yani mereka bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak mengatakan wa ma fa'alu dan tidak berbuat. Demi Allah kami tidak melakukan ini. Demi Allah kami tidak berkata demikian-demikian. Bersumpah. Hatta tajawasa anhum, sampai Nabi maafkan mereka. Oh ya, mereka sudah bersumpah ini. Tidak akan bohong ya terhadap apa yang dia bersumpah padanya. Jadi mereka tidak mengucapkan kalimat tadi. Fa'anzalallah, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini tadi. Yahlifuna billahi ma qalu. Mereka bersumpah dengan nama Allah bahwa mereka tidak mengatakan kalimat kekufuran. Kemudian sekali lagi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, "Tsumma na'atahum jami'an ila akhir ayat." Kemudian Allah SWT pun mensifatkan mereka semuanya sampai akhir ayat tersebut. Ini surat At-Taubah ini tadi. Ini sebab asbabun nuzulnya. Kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir, ya disebutkan panjang lebar oleh Ibnu Katsir tentang apa? Tentang kedatangan mereka ini tadi. Kemudian juga apa yang mereka ucapkan itu apa yang mereka ucapkan. Adapun dalam hadis tadi kita sebutkan tidak disebutkan secara apa? Secara rinci. Adapun di tafsir Ibnu Katsir disebutkan beberapa jalan. Ya, walaupun sebagiannya memang dhaif hadisnya ya. Dan sebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ayat lengkapnya adalah demikian. Yalifuna billahi ma qalu. Ini mereka bersumpah dengan nama Allah bahwa mereka tidak mengucapkan kalimat, tidak mengatakan ucapan-ucapan. Walaqad qalu kalimat al-kufri, padahal mereka telah mengucapkan kalimat kekufuran. Sudah sholat, sudah syahadat dan sebagainya, tapi Allah menghukumi mereka telah mengatakan kalimat kekufuran. Berarti menunjukkan apa? Walaupun seorang sudah bersyahadat, maka bisa menjadi kafir. Kan demikian. Karena sebagian masyarakat kita bagaimana? Ya kalau sudah syahadat, apalagi sudah Islam, KTM-nya sudah Islam, berarti muslim. Kan demikian. Tidak mungkin dia kafir. Maka ini ucapan yang salah. Walaupun memang hukum seorang kalau muslim adalah di atas muslim dia. Sampai jelas di situ bahwa dia itu melakukan perbuatan yang membatalkan keislaman. Wa kafaru ba'da islamihim, mereka telah kafir setelah Islamnya. Wa hamu bima lam yanalu, mereka berkeinginan dengan sesuatu yang tidak mereka dapatkan. Yang disebutkan oleh Ibnu Katsir sebagiannya, ya anahu hamma bi qatli ibni imratihi. Ini kisah yang dilakukan oleh Jalas bin Suwaid. Jalas bin Suwaid ini dia ingin membunuh ya anak dari istrinya. Hina qala, ya ketika dia melaporkan akhbirana Rasulullah SAW, ya ketika akan menyampaikan dia kepada Nabi SAW. Jadi ketika yakni Jalas bin Suwaid ini sebagian mengatakan Abdullah bin Ubay itu mengucapkan kalimat kekafiran, mau dilaporkan, maka yang melaporkan ini mau dibunuh. Inilah mana wahamu bimalam yanali. Mereka ingin melakukan sesuatu yang tidak mereka lakukan, ya tidak mampu untuk melakukannya. Jadi ini tafsirnya keinginan mereka itu. Mereka telah mengucapkan kalimat kekafiran dan mereka ingin untuk membunuh orang yang mau melaporkannya. Sebagian menyebutkan demikian tafsirnya. Wa mana kamu ila an aghnahumullah wa rasuluh min fadlihi. Dan tidaklah mereka itu yakni mencerca atau menghina kecuali apa? Karena Allah telah memuliakan. Ya, Allah Subhanahu wa taala demikian juga rasulnya telah mencukupkan para sahabat dengan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini demikian. Jadi tidaklah mereka itu memusuhi Nabi kecuali apa? Kecuali karena Allah telah memuliakan Nabi dan para sahabatnya. Seperti ayat-ayat yang lain. Mana kamu minum illa yuminu billahi al-azizil hakim. Azizil hamid, tidaklah mereka itu ya mencerca kecuali karena mereka itu telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini demikian. Jadi cercaan-cercaan itu muncul karena apa? Karena Allah telah memberikan kenikmatan kepada mereka. Muncul dari sifat hasad. Kemudian sambungannya apa? Iya tubu yaku khairahum, kalau mereka mau bertobat, maka itu lebih bagus bagi mereka. Wa iya tawalau yu'adzibuhumullahu adzaban aliman fid dunya wal akhirah. Kalau mereka berpaling, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa mereka dengan sisanya pedih di dunia ataupun di akhirat. Wa ma lahum bil ardi min wali wala nasir. Dan tidak ada untuk mereka di muka bumi ini dari wali demikian juga penolong. Ya demikian. Kemudian juga disebutkan ya yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimat al-kufri, mereka bersumpah dengan nama Allah ma qalu, bahwa mereka tidak mengatakan apa yakni ucapan mereka ini. Jadi disebutkan di tafsir Ibnu Katsir ya bahwa ucapan mereka itu disebutkan di tafsir Ibnu Katsir bahwa Nabi SAW suatu saat beliau sedang berkhutbah. Ini ucapan apa sih yang membuat mereka itu kafir? Apa ucapannya itu? Disebutkan di tafsir Ibnu Katsir, ucapannya adalah ketika Nabi SAW sedang berkhutbah, maka diantara orang-orang munafik mengatakan, ya, in kana hadza shadiqan, kalau orang ini benar, ini kalau Nabi ini benar yang sedang berbicara itu, sedang berkhutbah itu benar, ya, fa nahnu sarun minal hamir, maka kita adalah lebih jelek daripada keledai. Demikian. Ini kan ucapan ejekan. Ucapan ejekannya adalah itu. Kalau orang ini benar, kalau Nabi ini benar, ya kalau benar-benar dia itu benar, kita lebih jelek daripada keledai. Nah, demikian. Ini ucapan mereka. Kemudian disampaikanlah ucapan tersebut kepada Nabi SAW. Paham? Jadi, tafsirnya dalam ayat ini, kalimat apa yang kemudian membuat mereka itu kafir? Ucapan tadi. Mengejek Nabi SAW. Dengan ucapan apa? Kalau orang ini benar, berarti ya kita ini lebih jelek daripada keledai. Demikian. Akhirnya dikabarkan. Ya dikabarkan kalimat tersebut kepada Nabi SAW. Kemudian apa? Kemudian mereka bersumpah. Kami tidak mengatakan wahai Rasulullah. Demikian. Kemudian turun ayat ini tadi. Ya. Bahwa mereka ini benar-benar mengucapkan kalimat tersebut dan mereka kafir dengan sebab apa? Dengan sebab ucapan tersebut. Paham? Jadi dengan sebab ucapan ini tadi. Dan ucapan apa tadi? Ucapan bahwa kalau Muhammad ini benar, kita lebih jelek daripada keledai. Atau kalau di tempat kita mungkin lebih, kita lebih jelek daripada anjing dan semisalnya mungkin. Ucapan-ucapan dan ternyata itu adalah ucapan kekafiran. Ya, demikian. Sedangkan ayat berikutnya itu sering kita sebutkan. Ya, ayat yang ke-65, kalau tadi 74, ini 65. Di surat At-Taubah juga. Tadi qul billah wa ayatihi wa rasuli kuntum tastaziun. Ya, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Itu juga disebutkan di Syarah Musnad Asbabun Nuzul dari Syekh Mubil. Karena jarang dari Asbabun Nuzul itu yang sahih itu jarang. Ya, jadi hadis-hadis yang menyebutkan sebab turunnya ayat dan itu sahih itu jarang sekali. Sehingga di antara para ulama mengumpulkan di dalam buku khusus seperti Syekh Mubil di sini. Beliau membuat buku khusus tentang apa? Tentang hadis-hadis yang sahih yang menyebutkan tentang Asbabun Nuzul. Ada banyak tadi ayat yang ke-65 di surat At-Taubah. Ya, asbabun nuzulnya ini pernah kita sebutkan. Disebutkan oleh Syekh Mubil. Beliau mengatakan dari Ibnu Abi Hatim, tafsir Ibnu Abi Hatim. Ya, beliau mengatakan ada sana Yunus bin Abdul Ala. Qala ada sana Abdullah bin Wahab, qala akhbarani Hisham bin Sa'd an Zaid bin Aslam. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala bil mu'tadan. Qala rajulun, berkata seorang pengikut suatu Tabuk, di perang Tabuk. Fi majlisin yawman, di suatu majlis suatu hari. Ini juga pernah kita sebutkan kisahnya. Waktu tadi kan bersumpah kan, dan sebab ucapan mereka itu walaupun bersumpah ternyata bohong mereka, kafir. Ini kisahnya lain lagi. Ada beberapa orang waktu itu, ya, di sini ada seorang laki-laki di perang Tabuk. Dia mengatakan, marah itu misra Qura'ina ha'ula. Aku tidak pernah melihat seperti para pembaca Al-Quran kita ini. La argobu butunan, tidak ada yang lebih ingin perutnya. Maksudnya paling ingin, paling rakus untuk makan. Paling besar perutnya. Wala akdabu al-sinat, demikian juga tidak ada yang paling dusta lisannya, mulutnya. Wala ajban indaliqa, tidak ada yang lebih penakut ketika bertemu musuh. Nah, ini bahaya kalimat ini. Ini tidak ada orang yang lebih tamak, lebih rakus dari orang-orang ini. Tidak ada yang lebih dusta atau pembohong dari orang-orang ini. Ini para sahabat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga tidak ada orang yang paling banci, orang yang paling penakut dari mereka ini. Ini kan kalimat yang berbahaya ini. Walaupun mengatakan ini main-main saja, tapi berbahaya seperti ini. Dengan sebab itu kafir mereka. Walaupun sholat, walaupun jihad bahkan, pulang dari perang Tabuk. Bakala rajulun fil majlis, maka berkata seorang laki-laki dari majlis, dari sahabat, yang disebutkan Zaid bin Arqam sendiri. Dia mengatakan, kadzabta, engkau telah berdusta. Walakin engkau munafik, sungguhnya engkau orang munafik. Dan munafik di saat itu bermunculan ketika Islam mulai kuat. Ya, perang Tabuk ini ya setelah apa? Setelah Fathu Mekah. Ya, setelah banyak orang yang masuk Islam dari para sahabat, maka muncullah di situ orang-orang munafik. Akhirnya Zaid bin Aslam ini, ya Zaid bin Arqam, ya Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Maka dia pun mengatakan, "Engkau dusta. Tetapi engkau adalah munafik." La akhbirana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku akan kabari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Babala badalika Nabi sallallahu alaihi wasallam menasal Al-Qur'an, maka sampailah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan turunlah Al-Qur'an. Qala Abdullah, ini berkata Abdullah ini Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, fa ana raituhu, aku lihat dia ini orang ini mutalikan bi haqbi naqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memegang tali kendali ontanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tangkubul hijarah. Karena ya ini ontanya ini juga berjalan, akhirnya kakinya pun menginjak-injak batu. Ya seperti ya ini mohon maaf kan itu. Sambil ontanya itu berjalan. Ya, sambil menginjak-injak batu itu. Bahwa Yaqul dan dia mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Ya Rasulullah, inama kuna nakhudu wanal ab, semuanya kami hanya bercakap-cakap saja dan bermain-main saja. Wa Rasulullah SAW yakul, dan Rasulullah SAW boleh mengatakan, abillah wa ayati wa rasuli kuantum tasnazimun. Apakah dengan Allah dan ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian mengejek? Ya, demikian. La ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian mencari alasan-alasan kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Ini menunjukkan apa? Ya tadi, bahwa seorang yang dia itu walaupun sudah bersyahadat tidak aman untuk kemudian terjatuh kepada kekafiran ataupun kesyirikan. Ya ini. Adapun perang Tabuk sendiri disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala, ya kalau kita perhatikan di Sirah Nabawiyah, peperangan-peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya di situ kalau kita perhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melakukan haji wada, ya sebelum kemudian belum ini kalau beberapa saat kemudian itu di bulan Dzulhijjah, kan? Bulan Dzulhijjah tahun yang ke-10 setelah apa beliau hijrah. Kemudian Nabi meninggal kapan itu? Rabiul Awal. Dari tahun yang ke-11. Ya awal-awal tahun yang ke-11. Ya. Sebelumnya beliau haji ketika Dzulhijjah. Akhir dari tahun yang ke-10. Kemudian masuk tahun yang ke-11, kemudian beberapa saat Nabi meninggal. Muharram, Safar, Rabiul Awal. 3 bulan berikutnya Nabi meninggal. Jadi 3 bulan setelah beliau haji meninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 atau 4 bulan. Perang Tabuk ini itu terjadi setelah Fathu Mekah. Fathu Mekah itu bulan Ramadan, tahun yang ke-8. Ramadan. Tahun yang ke-8. Ini akhir dari tahun yang ke-8. Nah, setelah Mekah dikalahkan, kemudian ada perang Hunain. Ya, itu yang tahun ke-8, akhir dari apa? Dari tahun yang ke-8 ini. Kemudian tahun yang ke-9 itulah Ghazwatu Tabuk. Perang Tabuk. Tahun yang ke-9 bulan Rajab. Itu, ya. Berarti setelah Fathu Mekah. Ya, Fathu Mekah yang disebutkan itu sebagian mengatakan turun ayat, ya, idza jaa nasrullahi wal fath wa raidan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan dan engkau melihat manusia masuk dalam Islam di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, afwaja. Ini berbondong-bondong. Ada yang masuk Islam ya karena apa? Karena takut saja. Ya, supaya tidak diambil hartanya yang masih tinggal di Madinah dan sebagainya. Itu orang-orang munafik menampakkan keislaman tapi ya batinnya dalam keadaan kafir. Nah, itulah banyak di perang Tabuk. Setelah Fathu Mekah itu, tahun yang ke-9 di bulan Rajab. Ini. Sungguh dalam Al-Katsir, sungguh di halaman 137. Ini perang Tabuk. Walamma anzalallahu azza wa jalla ala rasuli, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat kepada rasulnya. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, ini perintah untuk berperang menghadapi orang-orang Romawi, orang-orang kitab. Yang awalnya itu kan sebagaimana kita ketahui kan tidak boleh berperang ketika di Mekah itu kan. Ini belum ada kekuatan. Kemudian ketika di Madinah diizinkan dulu membela diri. Kemudian diizinkan bagi yang dia itu menyerang. Kemudian baru diperintah untuk berjihad, menyerang semua. Pertama sekitar Madinah dulu. Ya, sekitar Madinah dulu dibersihkan, kemudian juga melakukan perjanjian-perjanjian dengan negara-negara atau wilayah-wilayah tetangga, kemudian baru kemudian menyerang ke tempat-tempat yang lain. Demikian juga menyerang orang-orang Romawi. Nadaba Rasulullah ala Madinah wa man hawlahu min al-Arab ila jihad. Allah menganjurkan, mengajak orang-orang Madinah dan sekitar mereka dari orang-orang Arab pedalaman untuk berjihad. Ya, demikian. Wa alamahum bi ghazwi Rum. Ya, demikian. Ya, Rasulullah SAW menganjurkan dan memberi kabar mereka untuk menyerang Romawi. Wa dzalika fi Rajab. Bisa nanti, dan itu adalah di bulan Rajab tahun yang ke-9. Dan Nabi biasanya beliau kalau berperang itu ya tidak menampakkan atau menampakkan selainnya. arah yang lain supaya apa? Untuk menipu musuh. Tetapi di perang itu, perang Tabuk, Nabi menunjukkan akan menyerang Romawi. Ya, menuju ke arah Tabuk. Kemudian juga disebutkan di waktu itu, ya, dan kita tahu itu kisah yang dialami oleh Ka'ab bin Malik. Ya, hadis yang panjang ketika dia itu apa? Mengulur-ulur tidak ikut perang Tabuk ini sampai ketinggalan. Hadis yang panjang. Dan waktu itu disebutkan sedang apa? Sedang waktu menunggu panen. Demikian juga dalam keadaan orang itu merasa apa? Merasa ingin beristirahat. Kemudian juga disebutkan wa'anfaqa Utsman bin Affan. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berinfak di pasukan itu. Ini kalau kita mendengar di situ Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berinfak untuk jihad di saat inilah. Ya. Itu dikenal dengan Jaisul Usrah. Perangan yang waktu itu dalam keadaan berat waktu itu. Menunggu panen, ya, keadaan masih dalam keadaan berat. Maka dia berinfak Utsman bin Affan dengan harta yang banyak. Usman mengatakan 1000 dinar, 1000 dinar. Ada yang mengatakan 1000 unta. Demikian juga 100 kuda dengan bekal yang ada padanya. Kemudian disebutkan di situ orang-orang munafik tertinggal, tidak ikut perang. Ada juga yang ikut bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan kalimat-kalimat tadi, mengucapkan kalimat-kalimat itu tadi. Ya. Kemudian disebutkan juga, kemudian itu ada sahabat yang tidak ikut karena dia apa? Karena dia mengulur-ulur waktu, merasa masih mampu menunggu sampai ketinggalan. Seperti disebutkan Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi' dan Hilal bin Umayyah. Kemudian turun ayat. Ya, turun ayat Allah Subhanahu wa taala menerima tobat mereka. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kalian bersama dengan orang-orang yang jujur. Ini perang Tabuk, ya. Ini jawaban yang ketujuh. Ya, ini kisah yang semua oleh beliau tentang orang-orang munafik yang mengucapkan kalimat-kalimat kekufuran, ya, walaupun sudah melakukan sholat dan sebagainya. Kemudian berikutnya ada Ustaz Utsaimin boleh menyebutkan tentang kejadian ini. Hadza jawabun sabi. Ya, tadi sebutkan bahwa ini adalah jawaban yang ketujuh. Matmunuhu waqi'atan. Kandungan dari apa yang tadi disebutkan itu kesimpulannya apa? Ya, bisa ditulis. Al-ula yang pertama, Allah Ta'ala hakama bi kufril munafikin. Allah SWT menghukumi dengan kafiran orang-orang munafik. Dihukumi orang ini adalah orang yang kafir. Alladzina qalu kalimatal kufri, yang mana mereka mengucapkan kalimat kekufuran. Ma'anahum kanu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersamaan itu mereka bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham? Jadi dari sisi ini, pengambilan dalilnya adalah bahwa seseorang bisa dihukumi kekafiran karena mengucapkan kalimat kekafiran, kata-kata kekafiran walaupun bersama dengan Nabi. Apalagi sekarang ini kan itu. Nah, dia mengucapkan kalimat kekafiran walaupun sholat, walaupun puasa dan sebagainya, nah, dihukumi sebagaimana zahirnya. Itu yang pertama. Asana yang kedua, anau hakama bi kufril munafikin alladzina istazau billah wa ayati wa rasulih. Ini yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa taala menghukumi kekafiran mereka. Di sini orang munafik, ya. Demikian juga di zaman kita ini, dihukumi dengan kekafiran orang-orang yang mengejek Allah dan ayatnya dan rasulnya. Ini walaupun sholat, walaupun zakat. Itu. Ya, ini kesimpulan di pembahasan ini. Kemudian beliau menyebutkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala dalil yang mirip dengan ini. Kejadiannya mirip dengan seperti ini. Apa itu? Beliau mengatakan qala rahimahullah taala wa min ad-dalil ala dzalik. Dan di antara dalil yang demikian itu, apa itu? Disebutkan oleh Syekh Utsaimin di sini. Yani apa? Ala anal insan qad yaqulu aw yaf'alu ma huwa kufrun min haitsu la yash'ur. Yaitu apa? Seseorang itu bisa mengucapkan atau berbuat sesuatu perbuatan kekafiran dari sisi yang dia tidak ketahui. Itu. Ya, seseorang itu bisa menjadi kafir karena tidak tahu. Ya, karena apa? Yang tidak sangka-sangka. Dari sisi yang tidak dia sangka-sangka. Demikian. Seseorang itu bisa terjatuh kepada kekafiran dengan mengucapkan suatu ucapan atau melakukan suatu perbuatan min haitsu la yash'ur, dari sisi yang tidak dia sangka. Oh, ternyata terjatuh kepada kekafiran. Ya, demikian. Ya, di antara dalilnya adalah ini beliau sebutkan. Wa minad dalil ala dzalika aidan, dan di antara dalil yang demikian itu juga, maha Allah an Bani Israel, apa yang Allah SWT hikayatkan, yang diceritakan tentang Bani Israel. Bani Israel itu umatnya Nabi Musa. Israel itu adalah siapa? Nabi Ya'qub AS, keturunan Nabi Ya'qub, Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. Nabi Ya'qub putranya Nabi Ishaq, putranya Nabi Ibrahim AS. Sedangkan putranya Nabi Ibrahim yang lain yaitu siapa? Ismail. Keturunannya adalah Nabi kita Muhammad SAW. Ya, apa yang Allah kisahkan tentang Bani Israel ma islami, bersama dengan Islamnya Bani Israel ini, wa ilmihim, dan ilmunya Bani Israel, wa solahim, dan solehnya Bani Israel. Ya, Allah sebutkan di surat Al-Waqiyah ketika disebutkan Al-Muqarrabun, ya, wa kuntum azwajan tsalatsah, ada ashabul maimanah, ada ashabul mas'amah, wasabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun. Kemudian disebutkan thulnatu minal awalin wa qalilun minal akhirin, banyak dari orang-orang ya yang awal, dari orang-orang awal, dan sedikit dari orang-orang belakangan. Demikian di sini Syekh Muhammad bin Abdullah juga mengatakan mereka ini ya Islamnya baik, ilmunya baik, ya solehnya juga demikian. Anahum qalu li Musa, bersama dengan itu mereka mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam. Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf ini, ij'al lana ilahan kama lahum aliyah, jadikan untuk kami sesembahan sebagaimana mereka punya sesembahan. Ya demikian. Ya, mereka mengatakan kalimat ini. Padahal ini orang-orang Bani Israel. Ya. Itu disebutkan di dalam Al-Qur'an di surat Al-A'raf kisah mereka ini. Kalau kita lihat di dalam ya tafsir disebutkan di surat Al-A'raf, Allah SWT menyebutkan wa jawazna bi bani Israil al-bahra, maka kami lewatkan Bani Israil lautan, selamat Nabi Musa, demikian juga pasukannya Fir'aun tenggelam di lautan. Setelah mereka melewati lautan ini, ya, sebagian mengatakan Laut Merah. Maka kemudian apa setelah melewati lautan ini, fa'atau ala qaumin yaqubuna ala asnami lahum. Setelah lewat sampai ke pantai dan Fir'aun tenggelam, ya kan? Maka mereka pun disebutkan oleh Ibnu Katsir fa'atau, yakni apa? Murru, famurru. Mereka pun melewati. Melewati suatu kaum sedang iktikaf di patung-patung mereka. Ya, di situ. Qalu ya Musa, maka orang Bani Israel ini yang menemani Nabi Musa alaihissalam. Qalu ya Musa, mereka mengatakan, wahai Musa, ij'alana ilahan kama lahum aliyah, jadikanlah untuk kita sesembahan sebagaimana mereka mempunyai sesembahan, yaitu patung-patung. Qala, maka berkata Nabi Musa, innakum qaumun tajhalun, sungguhnya kalian adalah kaum yang bodoh. In haula'i mutabaru mahum fi, mutabaru disebutkan yakni halik. Sesungguhnya mereka ini yang menyembah patung-patung itu adalah hancur. Mahum fihi, apa yang ada pada mereka itu. Wa batilun makanu ya'malun, dan batil, batal apa-apa yang mereka lakukan. Yakni mereka ya tidak bermanfaat amalan mereka. Kafir. Ya, kisahnya adalah demikian. Ini orang-orang Bani Israel demikian solehnya ini ternyata meminta kepada Nabi Musa permintaan tadi, jadikan untuk kami sesembahan sebagaimana mereka punya sembahan, yaitu patung-patung. Ya, patung-patung disebutkan patung-patung ini yaitu apa? Patung ijil. Subhanallah Ibnu Jarir, wa kanu ya'buduna asnaman ala suwaril baqar. Mereka ini menyembah patung bentuknya adalah patung apa? Baqar, sapi. Falihada athara dzalika syubhalahum. Oleh karena itu berbekas pada mereka, kepada Bani Israel ini, ibadatihim ijil, ketika mereka menyembah kepada apa? Anak sapi. Ba'da dzalika, setelah itu. Ini berbekas ternyata perbuat apa yang mereka perhatikan itu, sampai di antara mereka menyembah patung sapi itu. Ya, ini mereka Bani Israel yang demikian saja terjatuh kepada demikian. Walaupun mereka akhirnya tidak apa melakukan. ya mereka tidak melakukan. Maka disebutkan di sini oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bahwa orang-orang Bani Israel demikian terjatuh, ya. Wa qalu unasun min ashabah, demikian juga, ya, di antara dalil yang tadi telah lewat, ucapan orang-orang dari para sahabat, ij'alana dzat anwat, jadikanlah untuk kami dzatu anwat. Ya, jadikanlah untuk kami dzatu anwat. Dzatu itu yang memiliki anwat itu gantungan. Jadi mereka itu waktu itu sebagian sahabat yang baru masuk Islam, baru masuk Islam dan terpengaruh dari yakni pemikiran mereka sebelumnya baru masuk Islam. Melewati suatu tempat, di situ ada apa? Pohon sidr, pohon bidara itu. Ya, pohon bidara tahu kan? Besar sekali kalau di sana itu. Mereka menggantungkan di pohon itu apa? Pedang-pedang, tombak-tombak untuk mencari apa? Keberkahan atau semisal itu. Sehingga kalau berperang banyak membunuh musuh atau semisal itu. Atau mungkin kekebalan atau semisal itu. Ya. Maka di antara para sahabat mengatakan, "Wahai Rasulullah, jadikanlah untuk kami seperti mereka ini, pohon yang kemudian digunakan untuk menggantung senjata-senjata." Nah, ini kan perbuatan seperti perbuatan orang-orang Bani Israel. Maka disebutkan di sini sebagian dari sahabat yang baru masuk Islam mengatakan, "Ij'alana dzatan wa jadikanlah untuk kami sesuatu yang bisa untuk menggantungkan." Fahalafa Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersumpah, "Ana hadza nadzir qauli Bani Israel." Semuanya ini adalah mirip ucapan Bani Israel. Ij'alana ilahan, jadikanlah untuk kami sesembahan. Itu mirip. Dan Nabi pun mengatakan, kalian akan mengikuti perbuatan orang-orang ya terdahulu. Ya, sampai kalau mereka masuk ke dalam lubang biawak, kalian akan masuk ke situ. Kemudian sebenarnya saya Muhammad bin Abdul Wahab ya menyebutkan, walakinil musyrikin syubhatun yaduluna ila akhirih. Akan tapi orang-orang musyrik mempunyai syubhat yang lain. Ini intinya yang tadi kita sebutkan apa? Bahwa orang-orang Bani Israel yang dihitung soleh-soleh, ya, yang mengikuti Nabi Musa terjatuh juga kepada ucapan tadi. Dan itu adalah ucapan kekafiran. Demikian juga sebagian sahabat yang baru masuk Islam ketika mengikuti perang Hunain mengucapkan kalimat ini tadi juga. Jadikan untuk kita pohon yang digunakan untuk menggantung juga dari senjata-senjata seperti mereka juga orang-orang musyrik punya. Nah, ini kan kalimat kekafiran juga. Ya, ini menunjukkan apa? Seorang tidak aman. Dan seorang bisa menjadi kafir dengan perbuatan-perbuatan atau ucapan-ucapan kekafiran. Walaupun sudah sholat, ya, demikian juga kemudian puasa dan sebagainya. Sebab oleh Imam At-Tirmidzi, ya, kisah Dzatu Anwat ini secara lengkap. Sebutkan di Tuhfatul Ahwadi, ini syarah Sunan At-Tirmidzi ini ditulis oleh Imam Al-Barquri Abu Ali yang Muhammad Abdurrahim bin Abdurrahim Al-Barquri di Tuhfatul Ahwadi menyebutkan kisah ini. Sebutkan di bab yang ke-18, bab maja ala tarakabunna sunana mangkana qablakum, bab kalian akan melakukan sunnah-sunnah perbuatan orang-orang sebelum kalian. Hadis sama 2180. Wala ramatala ada sana. Ini Imam At-Tirmidzi. Ada sana Sa'id bin Abdurrahman Al-Makhzumi. Di sini sahih. Wala ada sana Sufyan An-Zuhri An-Sinan bin Abi Sinan An-Abi Waqid Al-Laitsi. Ini hadis Abu Waqid. Ya, Abu Waqid Al-Laitsi. Radhiyallahu anhu. Ana Rasulullah SAW. Sungguhnya Rasulullah SAW nama kharaja ila Hunain ketika keluar ke Hunain. Mara bisa jarah lil musyrikin. Boleh melewati pohon dimiliki orang-orang musyrik. Yuqalu laha dzatu anwat, diberi nama dzatu anwat. Kenapa diberi nama dzatu anwat? Karena dia itu digunakan untuk menggantungkan anwat. Ya, menggantung. Gunakan untuk menggantung senjata-senjata. Yu'alikuna 'alaiha sihatahum. Digantungkan padanya di pohon ini itu apa? Senjata mereka. Waqalu mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ij'alana dzatu anwat. Jadikan untuk kami dzatu anwat, kama lahum dzatu anwat, sebagaimana mereka mempunyai dzatu anwat." Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Subhanallah. Maha suci Allah." Ketika ta'ajjub mengucapkan demikian. Hadza kama qala qaum Musa. Ini sebagaimana yang diucapkan kaumnya Nabi Musa setelah selamat itu. dari laut itu ternyata melewati tadi orang yang menyembah patung-patung. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran, ya, bima sabaru, ya, disebutkan dalam Al-Quran, Allah memuji Bani Israel. Ini adalah dengan sebab kesabaran Bani Israel, bima sabaru. Dengan kesabaran Bani Israel ini menunjukkan bahwa mereka orang-orang soleh, sabar bersama dengan Nabi Musa. Mengucapkan kaumnya Nabi Musa ini, ij'alana ilahan kama lahum aliyah, jadikanlah untuk kami sesembahan sebagaimana mereka punya sembahan. Kemudian Nabi mengatakan, waladhi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku di tangannya, latarkabunna sunnata man kana qablakum, sungguh kalian akan melakukan perbuatan orang-orang sebelum kalian. Ya, demikian. Disebutkan oleh Al-Imam Baruquri di sini, sebutkan di nihaya Ibn Athir, hiya ismun syajarah bi'inha, itu nama pohon, ya, yang tertentu itu. Kanat li musyrikin yanutuna biha silahum, mereka menggantungkan senjata-senjata mereka. Ayu alikuna wa yaqufuna hawlahu, kemudian i'tikaf sekitarnya berputar-putar di sekitar pohon itu. Fasa'aluhu ayyaj'ala lahum mislaha, maka mereka yang baru masuk Islam ini meminta kepada Nabi untuk dijadikan sebagaimana yang mereka punya. Fanahahum an dzalik, maka Nabi pun melarang dari yang demikian itu. Kemudian subhanallah, itu kalimat tanpa tanzih, kalimat untuk menunjukkan Allah, demikian juga untuk ta'jub. Kemudian disebutkan riwayat yang lain, lata tabi'ana sunnah namangkana qoblakum, karena kamu ikuti sunnah sebelum kalian, sibran bisibrin, yani kita ini akan mengikuti tata cara orang-orang terdahulu. Ya, riwayat yang lain, manhum, ya, ditanya Nabi SAW, siapa mereka? Ya, yaitu ahlul kitab, orang-orang ahlul kitab. Kita akan mengikuti orang-orang ahlul kitab itu sibran. Yani satu jengkal, diraan. Satu hasta. Hatta lau dakhalu hujra dabbin, kalau mereka pun masuk ke lubang dob, ini biawak, mencawak gitu kan. Tapi tumuhum, kalian akan masuk juga. Ini kalaupun ahlul kitab itu masuk ke lubang biawak, kalian pun akan masuk juga di lubang biawak tersebut. Kuna ya Rasulullah al-Yahud wa Nasara, kami katakan ya Rasulullah, Yahudi dan Nasrani. Kalau Nabi mengatakan faman, siapa lagi? Yang mengikuti contohnya orang-orang, cara-cara orang Yahudi dan Nasrani itu. Jadi seperti tahun baru saja, bagaimana kaum muslim mengikuti tata cara mereka dengan trompet, ya, demikian juga hari libur mereka ini, bahkan tidak tidur di malam itu, ya, demikian. Sampai disebutkan juga riwayat yang lain, hatta lau ana ahdakum jama imratahu bitariq lafa'atumuh. Allah Ustaz, sampai kalau sesungguhnya salah seorang kalian, ya, mendatangi istrinya di jalan, kalian pun akan melakukannya. Ini kalau mereka pun mendatangi istrinya di jalan-jalan, kalian pun juga akan melakukannya. Naudzubillah. Dan orang-orang fusak, orang-orang ahli maksiat, orang-orang kitab itu kan di Eropa kayak gitu, jalan-jalan dan sebagainya. Naudzubillah. Tempat itu semuanya seperti itu. Maka Nabi mengatakan, yang sampai mereka melakukan itu dan kalian akan melakukan juga perbuatan-perbuatan mereka ini. Ya, ini demikian kesimpulan kita bahas, ya, bahwa mereka ini walaupun sudah sholat ataupun mungkin bersyahadat, demikian juga zakat dan sebagainya, bisa terjatuh kepada perbuatan-perbuatan kekafiran dan kemudian dihukumi kekafiran. Sampai di sini kita baca buku berikutnya.